Lebih dari semuanya, tiada tempat di hati ini yang tak ku berikan kepadamu. Ku terpesona akan kasihmu, kesetiaanmu dan pribadimu. Selamanya takkan ku berpaling dari dirimu. Yesus, kaulah dambaanku. Yang maha tinggi, kau ku sembah lebih dari semuanya. Tiada tempat di hati ini yang tak ku berikan kepadamu. Ku terpesona kasihmu, kesetiaanmu dan pribadimu. Selamanya akan ku berpaling dari dirimu. Yesus, kaulah dambaanku. Kaulah dambaanku.